أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Lanjutkan pelajaran Nahwu dalam kitab Yasar. Baik. Anwa'ul kalimah ada berapa? Kalimah ada 3. Apa saja? Nah, ismun, fi'lun wa harfun. Ma huwa al-ismu, ma huwa al-ismu? Ismat dan isim. Nah, kanya dan dalat ala ma'ana wa yang sakarin di zaman. Contohnya? Contohnya Muhammad. Nah, Muhammad. Ma huwa al-fi'al? Ismaya. Nah, kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinat di zaman. Mifal harf, mahuwal harf, mahuwal harf. Setelahnya, mahuwal harf. Kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Misal hatta idza kunna hatta ya summa dan yang lain. Hendak wa al jumlah ma'na ismiyah wa jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Ma hiya al jumlah ismiyah? Nah, jumlah yang diawali dengan isim. Makanat masbuqatan bi ismin. Contohnya jumlah ismiyah Aliyun Maridun. Nah, Aliyun Maridun. Ma hiya al-jumlah al-fi'liyah? Al-jumlah al-fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin. Misal mithal qara'a Muhammadun. Nah, qara'a Muhammadun. Ndak kam kismanil harf, berapa macam pembagian harf? Harfun hijaiyun aw mabaniyun wa harfun ma'ani. Nah, harfun hijai aw mabani wa harf ma'ani. Harf hijai apa itu? Ndak harf hijai ba. Ma pengertiannya? Ma yatarakabu minhul kalimah. Huwa alladhi yatarakabu minhul kalimah, itu yang tersusun darinya kalimat. Huruf hijai atau huruf mabani, sesuatu yang tersusun darinya kalimat. Huwa alladhi yatarakabu minhul kalimah. Ba, ta, fa, ja, dan seterusnya. Ndak اذكر علامات الاسم علامات الاسم تنادى اسم sebutkan apa saja tanda isim tanwin alif lam lam khafad khafdun khafdun kemudian jar nah huruf jar alamatul fi'l qadim qadim sin sofa sofa tak akan dipersangkakan sekena alamatul harf nah, tidak memiliki tanda khusus nah, sebagai menyebutkan tandanya apabila tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fiil berarti dia adalah harf. Kita lanjutkan qol muallif rahimallahu taala fil asma tentang Isim. Isma. Apa tadi isim? Kalimat. Dalat. Kalimat dalat ala makna. Walam tuqdarun yuzam. Wa? Walam tuqdarun yuzam. Isim, Ustaz? Nah, isim. Kalimat. Kalimat. Walam tuqdarun. Kalimatun dalat ala ma'nan wala taktarin di zaman fil asma nang isim aksamul ism pembagian bagian isim pembagian isim dilihat dari segi menunjukkan jumlahnya berapa apakah kemudian 1 2 3 atau lebih terbagi menjadi 3 mufrad musanna jam' mufrad musanna dan jamak dan jamak sendiri terbagi menjadi 3 jamak mudzakkar salim muannats salim dan jamak taksir ini pembagian isim ya dari segi jumlahnya berapa terbagi menjadi 3 mufrad musanna dan jamak ini akan diterangkan oleh mu'alif satu persatu dari pengertian setiap bagian di atas. Yang pertama mufrad al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad huwa ma dalla ala wahid. Isim mufrad yaitu kalimat atau isim menunjukkan satu. Menunjukkan jumlahnya satu. Misal contohnya baitun satu rumah. Daftarun satu buku tulis, waladun satu anak laki-laki, rajulun satu laki-laki dewasa, menunjukkan jumlahnya satu. Ini sebenarnya isim mufrad. Ini pengertiannya al-ism mufrad huwa ma dalla ala wahid. Ini usahakan dihafal ya. Setiap kali lewat pengertian-pengertian definisi-definisi, usahakan dihafal. Kemudian yang kedua bagian al-musanna. Isim musanna pengertiannya al-musanna huwa ma dalla ala tsnain ziyadatin bi ziyadati alifin wa nun aw ya wa nun fi akhirih. Isim musanna yaitu isim yang menunjukkan jumlahnya dua. Dua laki-laki atau dua perempuan, dua. Dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Tambahannya alif dan nun atau ya dan nun. Kalau di dalam keadaan marfu maka tambahannya alif dan nun. Tapi kalau dalam keadaan mansub atau majrur dengan tambahan ya dan nun. Tambahan alif dan nun atau ya nun di akhirnya. Misal contohnya baitun baitani baitaini waladun waladani waladaini. Tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun ketika rofa misalnya sebagai fa'il, sebagai subjek pelaku, sebagai mubtada atau khobar dengan tambahan alif dan nun. Kalau dia mansub atau majrur sebagai objek atau masuk huruf jar dengan tambahan ya dan nun. Waladun waladani waladaini. Tamrin ij'al musanna, jadikan musanna. Jadikan musanna. Caranya tadi ya, tambah alif dan nun kemudian tambah ya dan nun. Seperti dua keadaannya, marfu dan mansub majrur. Sebagai contoh, rasulun rasulani rasulaini. Dak nabiyun nabiyani nabiyaini. Muslimun dak muslim muslimaini. Mus lima ini muslimun. Tambahkan alif dan nun, kemudian tambahkan ya dan nun. muslimaini kafirun madrasataini saburatani nah ditambahkan alif dan nun pertama kemudian ya dan nun saburataini Usmanani nah Salmanu Salmanani Salmanaini Ilmun Alimun Alimaini Ijian huruf jadikan mufrad. Kalau tadi jadikan mutsanasan jadikan mufrad. Yadaini. Yadun. Nah. Rijlani. Rajulaini. Rajulun. Jadikan mufrad. Babaini. Babaini. Babani. Jadikan mufrad. Ya dan nunnya dibuang, talin nunnya dibuang. Babaini. Bab. Nah. Jannatani. Nah. Ini bagian yang kedua musanna. Madalah alas. Nah ini ziyadat alifin wa nun aw ya'in wa nun fi akhirih. Isim yang menunjukkan jumlahnya dua dengan tambahan alif dan nun atau tambahan ya dan nun di akhirnya. Yang ketiga jama' mudzakari salim, jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakari salim huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyah bi ziyadati waw wa nun aw ya' wa nun fi akhirih. Jama' mudzakkar salim yang menunjukkan jama'. Jama' apa? Tiga atau lebih. Menunjukkan jumlahnya tiga atau lebih, 3, 4, 5, 10, 20 dan seterusnya. Dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Sama tadinya kalau dia marfu dan benar rofa misalnya sebagai subjek, sebagai pelaku fa'il, maka dia ditambah waw dan nun. Tapi kalau dia mansub atau majrur ditambah dengan ya dan nun. Misal contohnya muslimun, muslimuna, muslimina, kafirun, kafiruna, kafirina. Nah, ketika mansub dan majrur, jamak mudzakkar salim mirip dengan isim mutsanna. Sama-sama ditambah ya dan nun. Bedanya kalau penulisannya sama. Bedanya pada harokat sebelum ya dan setelah ya. Kalau pada mutsanna sebelum ya di fathah, setelah ya di kasrah. Muslimaini. Rajulaini. Kalau jamak mudzakkar salim kebalikannya, sebelumnya di kasrah, setelah ya di fathah. Muslimina, kafirina. Nah, ini jamak mudzakkar salim itu madalla 'ala al-jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nun aw ya'in wa nun fi akhirih. Menunjukkan jamak, jamak berapa jumlahnya? Tiga atau lebih dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Dan latihan tamri ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jamak mudzakkar salim kalimat yang akan datang ini. Rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Sebutkan dua keadaan tambahannya, tambahan waw dan nun dan tambahan ya dan nun. Sebagai contoh nomor satu saya kasih contoh sabirun, sabiruna, sabirina. Indak muhsinun, muhsinuna, muhsinina. Alimun, alimun, alimina. Salihun, mat, Apa? Salih. Salihuna salihina. Mufsidun? Mufsiduna mufsidina. Jalisun? Sadiqun? Mu'minun? Muflihun? Muflihuna muflihina. Syakirun? Syakiruna syakirina. Nah, ijian penasaran jadikan mufrad. Jadikan mufrad. Belakang musyrikuna? Jadi apa? Buang waw dan nunnya. Musyrikuna jadi? Jadi musyrikun. Indak munafikuna? Munafikuna. Nah. Fasiquna? Kadibuna? Rahimuna? Daribuna? Syaribuna? Dak? Syaribuna? Jadikan mufrad. Syaribun. Nah, syaribun. Qa'iduna? Qa'iduna. Jamak muannats salim, kemudian jamak muannats salim yang ke paham jamak ya? Ketiga ya, jamak mudzakkar salim. Jamak ada tiga, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Jamak muannats ada pun jamak muannats salim. Jamak muannats salim huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyah bi ziyadati alifin wa ta'a fi akhirih. Menunjukkan jamak tiga atau lebih dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Tambahan alif dan ta. Misal contohnya salihatun salihatun, kafiratun kafiratun, hasanatun hasanatun, muballighatun muballighatun. Yang tadi yang sudah lewat mufradanya sudah tahu semua artinya insyaallah. Sudah paham semua ya. Nah, sekarang tamrin ini gampang ya, tinggal ditambah alif dan ta di akhirnya jamak muannats salim. Tambahkan alif dan ta pada tiga keadaan ya, baik marfu, mansub, majrur, semuanya dengan tambahan alif dan ta. Sekarang tamrin latihan ij'al muannatan saliman. Muannatan saliman. Jadikan muannats salim mufrad. Jadi menjadi mu'annath, jama' mu'annath, salim. Sayyatun? Sayyatun, sayyatun. Jannatun? Jannatun. Makhlukatun? Musyrikatun? Musyrikatun. Mu'minatun? Mu'minatun. Zalimatun? Zalimatun. Alimatun? Alimatun. Sabiratun? Sabiratun. Ijan pun jadikan mufrad. Mujtahidatun? Mujatahidun. Jadi alif dan tanya dibuang, tak marbutahnya dikembalikan. Mujatahidatun. Alif dan ta'nya dibuang, dikembalikan tak marbutah. Mujtahidatun. Nah. Hayawanatun. Nah. Qanitatun. Hafizatun. Mufidatun. Salihatun. Nah, salihatun. Kasiyatun. Kasiyatun. Ariyatun. Ariyatun. Saimatun. Kalau dalam pengucapan ketika dikembalikan jamak ke mufrad ini buang hanya alifnya. Dalam pengucapan taknya tetap ada. Kalau dalam penulisan taknya apa? Maftuahnya dibuang, dikembalikan ta marbutah, ta yang bulat. Karena ta ada dua macam, tak marbota dan tak mafduha. Kalau mufrad biasanya pakai tak, kalau yang muannats pakai taknya tak marbutah. Kalau mufrad, kalau jamak muannats salim menggunakan tak mafduha. Tak yang terbuka. Ketika berharokat pengucapannya sama ta. Ketika waqaf bedanya tak marbutah dengan tak mafduha. Kalau tak marbutah berubah menjadi apa? Ha ketika waqaf. Tak mafduha tetap ta. Ini jamak muannats salim, jamak yang kedua. Itu menunjukkan jamak tiga, jumlahnya tiga atau lebih dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Dan jamak taksir wa ma taghayyara an surati mufradi. Itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Sama-sama menunjukkan jamak dengan apa? Jumlahnya tiga atau lebih dan terjadi perubahan pada bentuk mufrad. Perubahan banyak macam, bisa perubahan harokat, penambahan huruf, pengurangan huruf, atau perubahan-perubahan yang lainnya. Kalimat atau isim menunjukkan jamak dan terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Ma taghayyara an surati mufradih. Contohnya waladun auladun. Waladun auladun. Perubahannya apa di sini? Apa? Penambahan huruf. Mana yang ditambah? Alif setelah lam. Terus apa lagi perubahannya? Apa? Waw sudah ada di mufrad. Alif yang ditambah alif. Yang pertama perubahannya tambahan. Yang kedua apa? Perubahan apa lagi? Nah, perubahan pada harokat. Misalnya waw pada mufrad di fathah. Pada jam awunya di sukun. Di sini perubahan harokat dan penambahan huruf. Baitun buyutun. Perubahannya apa di sini? Nah, perubahan harokat dan penambahan huruf. Huruf apa yang ditambah? Huruf waw setelah ya. Nah. Rajulun rijalun. Perubahannya apa? Nah, perubahan harokat dan penambahan huruf. Daftarun dafatiru. Perubahannya apa di sini? Nah, perubahan harokat dan penambahan huruf. Rasulun, rusulun. Perubahannya apa? Nah, perubahan harokat dan pengurangan huruf. Huruf apa yang dikurangi? Waw, nah, waw pada mufrad ketika jamak waw-nya dibuang. Rasulun, rusulun. Masjidun, masajidu. Perubahan apa di sini? Nah, perubahan harokat dan penambahan huruf. Ini perubahan ya, macam-macam ya. Ada hanya perubahan harokat saja, ada yang penambahan saja, ada yang pengurangan, dan seterusnya. Wuyu'arufu dhalika birruju'i ilal qawamis. Untuk mengetahui jamak taksir dari kalimat-kalimat mufrad, jamak taksirnya apa? Untuk mengetahuinya apa? Kembali ke kamus-kamus. Karena tidak ada kaidah yang mudah untuk mencakup semuanya. Beda dengan jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Tidak ada kaidah yang bisa apa? Mencakup semuanya. Jamak mudzakkar salim dengan tinggal lo ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Jamak muannats salim tinggal ditambah alif dan ta di akhirnya. Adapun ini jamak taksir banyak macam-macam perubahannya. Sehingga untuk mengetahuinya apa? Kembali ke kamus-kamus, banyak lihat kamus. Wa katsratil ittila', katsratil ittila' wa qira'ah, dan banyak membaca dan mutala'ah. Alhamdulillah, contoh jamak taksir. Ra'sun, ru'usun. Apa artinya? Apa? Kepala. Kepala, nah. Ra'sun, ru'usun. Rijlun, arjulun. kaki. Ainun a'yunun, batunun butunun, perut. Nah, kitabun kutubun, asadun usudun. Perubahannya apa di sini? Usudun, perubahan harokat saja. Yaumun ayyamun, syahrun ashhurun, wajhun aujuhun, wajahna. Contoh jamak taksir. Khulasatul aqsamil isim, kesimpulan pembagian isim. Pembagian isim dari segi apa? Menunjukkan jumlahnya berapa? Terbagi menjadi 3, mufrad, mutsanna dan jamak. Mufrad menunjukkan satu madal ala wahid, menunjukkan satu. Mutsanna madal ala tsnain, ziyadah alif wa nun atau ya wa nun fi akhirih, menunjukkan jumlahnya 2 dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jamak adalah alif jamak, menunjukkan jamak 3 atau lebih. Dan jamak terbagi menjadi 3. Jamak terbagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim menunjukkan madar al-jam'iyah di ziyadah wawin wa nun au ya wa nun fi akhirih. Muannats salim madar al-jam'iyah di ziyadah di alif wa ta fi akhirih. Taksir ma taghayyara an surat mufradih, ma dalla ala al-jam'iyah ma taghayyurin fi sighati mufradih. Menunjukkan jamak juga disertai adanya perubahan pada bentuk mufrad. Perubahan baik perubahan harokat, penambahan huruf, pengurangan huruf, atau terkumpul beberapa perubahan. Nah, Fuan Fiddin wafakan ya mu'ayyakum. Sampai di sini ada yang belum jelas pembagian isim dari segi jumlahnya. Yang lalu datang pilih itu madi, Ustaz. Kenapa dibaca madi? Apa? Madi, bin madi. Ha? Kenapa dibaca madi? Ma'bin. Yes. Seharusnya kan bermatain di akhirnya. Kenapa dibaca madi? Fi'ilan, fi'il mankus. Asalnya ma'biyun. Ma'biyun. Nanti karena berat doma pada daya nanti kalau dibuang gimana. Simankus seperti janin, da'in dan yang lainnya. Ada PR kemarin dikumpulkan PR-nya. Thank you.